sing reri duati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke aluh neng pipi swara waro senajan mung ono ngimpi ngalemon ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalemon ngalemon neng aku ben radem kesiram utaneng dalu janji seprene tansah kelingan ademe gunung rapi porbol melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung rapi porbol sing nang langgran Wonosari Yogyakarta wong salah. Suwe pari cepet nukuling malang suketeke Jogeti ya. Kita sepakat pokoknya senajan telur hati tetep di Jogeti. Ayo mundur timbang loro hati tak oya oh wong kowe wis lali ora bakal bali pari pasana awak urip bakal kalung lilong hey! datang. Janjine pamit esok lunga nerang, janjine nganti kapan tak anteni sak tekani. Ya, kita nyanyikan pamer bojo mengko. Saiki banyu langit dhisik, yuk. Yang penting semangat bareng-bareng. Ya. Nek ngelak kancane nek kowe ndek aku dibagi toleransi, ya. Ben aja nganti ana sing semaput. Ya. Si. Cek. Ramai dong atau bocor ramai dong raka pedong percaya aku buat no hatimu cah ayu ente no Batang kota wisata yang luar biasa menarik, warga masyarakatnya cukup cerdas, bekerja keras luar biasa, dan salam hormat kepada Pak Bupati dengan juga Bapak Wakil Bupati Cak Ibu Maturun. Layang kangen, ya. Yehey. Yeah. wiwi. Aku mati enggal bali ning kepiye maneh margo aku tak ayu tenono tak aku ye sobat ambyar aku leren sedilut cawe itu bernyanyi tak ngombe dhisik ya tak panggil Jan Velia Rima dan Judit monggo batang luar biasa kita ambiarkan lagi sambil Mas Didi istirahat ya bareng Lore Jawi sing dipendot janjine nyanyi bareng ya. Ikutin aku. Kita duet bareng di sini sama yang ganteng-ganteng di depan ini ya. Oke, sing tertib. Menangis hati ini, hancurnya harapanku, kasihku yang berubah, itulah alasanmu. Aku ngombe, ngombe susu. Susu ben sehat. Oke, lari jauh. Yo. Susu sapi, sehat. Susu sapi. Saya minta suaranya yang kompak buat warga Batang. Nyanyi bareng ya. Iya. Coba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Lagi. Namun apa daya, terlerai janji kita, mungkin takdir yang Cek. Cek, mic-nya bisa naikkan, Mas? Abot men. Cek, cek. Cek, cek. Apa? FFF survive. Loro hatiku rasane nganti tembus nangisku iki kebangetan apa salahku. Tapi itu apa dosaku? Apa tuh? Ambiar. Pokoknya sepakat lo rukun lo. Keluarga sobat Ambiar, ayo. Kalung emas, ya ayo. Buat jadi bojong sini. Dulur-dulurku. Kalung emas sing ana bulumu saiki wis maleh dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku. Kalung emas kuwi biyen tak tuku tak kontrake wong kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku iya mung kanggo sliramu ranyono. Tepuk tangan buat Batang dulu. Izin kepada Bapak yang terhormat Bapak Bupati mungkin berkenan nyanyi sama saya Pak, satu lagu Pak. Ini masyarakatnya kangen suanten nih Pak Bupati juga ini. Bisa dijemput Pak Bupati? Ambiar ya. Nyanyi Pak, hidup ya. Tutup ambiarnya sing neng jeruk kemariku nangis sing mbok pamit neng ngopo pamer neng arepku. Nah ini punya Ani. Sarang-sarang Pak ya. Tepuk tangan buat Bapak Bupati Batang dulu yuk. Pamer bojone dewe-dewe. Bupati ayo gede rasane wong nandang kangen rino wangi ati kurat sane petang tansah kelingan pengen nyawang sedih lawai tenan citra janji tekane kowe ngapusi monggo Pak nganti brene suwene aku ngateni anangi sepatiku rata soreku alas kepesene. Mariku angin bojo anyar mbok pamer kene aku atutu wangi mawar sing tak sawah ning mripatku nanging kowe lali larani wong kaya aku eneng apa senang aku yen mau kawin loroku pamit bojo anyar neng arepku citra dadi tekane kowe ngapusi nganti rene suwene aku ngateni nangis batinku ngrasa soreku alas kebaca detan elu cek cek cek cek hey tutup kami anyar neng jeruk lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer neng aku tutup wangi mawar sing apa seneng aku yen mau kawin loroku pamer bojo anyar neng arepku citra jadi nekade kowe ngapusi ripop ngati rening suwe nean ku ngeteni anangi sepati kasih buat rekan-rekan Batang semuanya. Saya ukudo ya, setuju ya. Neng F. Saya ukudo. Saya wate. Nanging kabeh podo orang ngeteni lungamu neng ngendi pirang taun anggonku golei sepede durung bisa namoni. Kita nyanyi bareng-bareng, moga Pak Bupati kita nyanyi sewu kudo ya. Pokoknya sobat ambiar mah luar biasa di seluruh Indonesia dan tentunya Batang ini yang cukup luar biasa animonya. Sewu kutho wis tak liwati, sewu mati tak takoni. Nanging kabeh padha ra ngeteni lungamu neng ngendi pirang taun anggon aku golei sepriné durung bisa lamoni. Bareng wis tak coba anglalekake saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno seliramu I'm mung siji dadi panyuwunmu. Aku pengen katamu senajan sakedhepe mata tetangku tombo kangen jroning dada. Monggo bakwate wis tak coba anglalekake denemu saka atiku satenane aku ora ngapusi isih tresno seliramu. Katamu senajan waktu mong sandelo ataku tombo kangen kruning dada. Senajan waktu mong sandelo bareng bareng bareng tak ku tombo Truding Dada. Yeay. Wis ya. Ah wis bengi ya wis jam 11 kok. Cah wedok-wedok ngenteni pemainku kendang tak kok nyanyi ya. Dori, Dori, Dori, nyanyi. Ayo letak duet ini. Sobat Ambyar atur nuwun. Suwene wis pirang sasi neng weleri kowe ra bali apa aku salah nalika urip sak omah rembulan sing kulo aku jan hatiku ra teko teko neng weleri dang mulia apa aku salah nalika urip sao kanggo dhek sing tau nglarani atimu sing sabar mantan dilalekke ditungake sing apik aku nangis aku kangen janjimu biyen kowe senang Matur nuwun. Us. Sabar Mas, sabar. Ayo damai, joget tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas, tangan di atas. Wes, wes. Sing rukun, sing rukun. Lagune Dalan Nanyar, yo. Kembang tebu sing kapur kanginan, saksi bisu sing dadi kenangan. Prasetyamu kuwi mung kiasan, tresnamu saiki wis ilang. Neng dalan anyar kowe, aku ngerti dewe neng arepe monta. Neng dalan anyar kowe, neng kulon terminal Kertanegara. Kita nyanyi bareng-bareng dengan semangat, senajan patah hati tetap dijogeti. Yo. Rekan-rekan muda Batang sangat biasa sekarang masyarakat. Suatu kebanggaan bisa nyanyi di sini, ketemu Bapak Bupati, juga Bapak Wakil Bupati segenap anggota DPR di yang Kabupaten Batang tentunya. Anak-anak muda yang sangat potensial di sini luar biasa juga, Pak Turun. Kita nyanyi bareng-bareng, suara hati kita nyanyikan. Kembang tebu sing kapur kanginan, saksi bisu sing dadi kenangan. Prasetyamu kuwi mung kiasan, tresnamu saiki wis ilang. Neng dalan anyar kowe karo sapa, aku ngerti dewe neng ngarepe montong. Neng dalan anyar kowe karo sapa, aneng kulan terminal Kertanegara. Tansah eling jamane semana, aneng kulon terminal Kertanegara. Neng dalan anyar kowe karo sapa, aku ngerti dewe neng ngarepe mong. Be mortal, neng terima kasih buat warga Batang Matunun. Selamat jalan, sampai ketemu lagi. Batang luar biasa, luar biasa.